Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله Wabarakallahu fikum. InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita sampai pada sunnah-sunnah sholat. Telah kita jelaskan bahwasannya sunnah-sunnah sholat itu ada dua macam. Yang pertama, sunnah-sunnah yang sifatnya perbuatan. Yang kedua, sunnah-sunnah yang sifatnya ucapan. Nah, telah kita sebutkan di antara sunnah-sunnah sholat yang sifatnya perbuatan. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku. Nah, ini termasuk di antara sunnah-sunnah sholat. Nah, kita pun sebutkan lagi, mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat yang kedua setelah tasyahud awal. Nah, ada pun mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud, ini pun termasuk di antara perkara yang disyariatkan, tapi sifatnya kadang-kadang. Ya. Yeah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya kadang-kadang. Bahkan kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaf'aluhu fi sujud. Tidak melakukannya, tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Ini kata Ibnu Umar. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Akan tetapi dari riwayat yang lain, dari Wail Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Nabi pun pernah mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Sehingga menggabungkan antara dua hadis tersebut, para ulama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya kadang-kadang, tidak terus menerus. Sehingga kalau kadang-kadang mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud tidak mengapa. Tapi kalau terus menerus, ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, disebutkan dalam kitab ini, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku dan menurunkannya setelah itu. Ya. Pembahasan ini tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku berkaitan dengan poin yang kedua dari sunnah-sunnah sholat. Kita bacakan. Wa wad'ul yamin ala shimal wa ja'alahuma ala sadrihi ala qiyamihi. Yang kedua di antara sunnah-sunnah sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan menjadikan keduanya di atas dadanya ketika berdiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkannya di atas dadanya. Nah, hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini termasuk di antara sunnah-sunnah sholat sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kana an-nas yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dira'ihi al-yusra bis-salah. Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Imam Muslim, summa wada'a yadahu al-yumna ala yusra. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, dan ini yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan ini pendapat kebanyakan para imam, para ulama, di antara Imam Al-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Hasan Al-Basri, dan juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Nah, kata Ibn Mundhir rahimallahu ta'ala, وقد روينا أن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا. Telah diriwayatkan dari sebagian ahli ilmi bahwasanya mereka membentangkan tangan-tangan mereka ke bawah. Ya. Tidak menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya, tapi ursilun, irsalan. Nah, tangannya dikebawahkan ketika sholat. Dan kata beliau, wala yajuju ayaj'ala ikfala man agfala isti'mala sunnah au nasiyaha au lam ya'lamha hujjatan ala man alimaha wa amila bihi. Dan tidak boleh menjadikan lalainya orang yang lalai terhadap sunnah atau lupa atau tidak tahu sebagai hujjah. Dalam artian walaupun diriwayatkan sebagian ahli ilmi misalkan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya kemudian tidak meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya, malah dikebawahkan kedua tangannya, walaupun diriwayatkan dari sebagian ahli ilmi, tapi jangan sampai dijadikan sebagai hujah. Nah, dikarenakan dalam kaidah yang kita sebutkan tadi, orang yang lalai terhadap sunnah atau lupa terhadap sunnah atau belum sampai kepadanya ilmu tentang sunnah tersebut, jangan sampai jadikan sebagai hujah walaupun dia sebagai ahli ilmi. Nah, ya. Disebutkan oleh Ibnu Mundhir, فَمِمَّنْ رُوِيْنَا أَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي وَابْنِ السِّرِينِ. Di antara al-ilmi yang diriwayatkan bahwasannya melakukan irsal, meletakkan kedua tangannya, nah, ke bawah setelah takbiratul ihram adalah Abdullah bin Zubair, kemudian Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai dan juga Ibn Sirin. Nah, sehingga pendapat yang rajih berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi, bahwasannya yang disyariatkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, tidak meletakkannya ke bawah. Ya. Adapun sebagian ahli ilmu disebutkan tadi melakukan irsal, meletakkan kedua tangannya ke bawah, mungkin belum sampai hadis kepada mereka. Dan kalau seandainya sampai hadis kepada mereka, mereka adalah orang-orang semangat dalam melaksanakan sunnah. Nah, dan jangan sampai dijadikan sebagai hujah, ya, ketika seseorang lupa terhadap sunnah atau seseorang belum mengetahui sunnah, walaupun dia sebagai ahli ilmi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, di mana diletakkan kedua tangannya? Kesukaan tadi jelas bahwasanya meletakkan tangan kanan dan tangan kiri ini perkara yang syariatkan. Nah, ya. Kalau terbalik, satu kesalahan. Meletakkan tangan kiri dan tangan kanan, kesalahan. Nah, sehingga ketika kita melihat anak-anak kita, maka mulai diluruskan. Ya, namanya anak-anak kadang-kadang asal meletakkan saja. Ya. Sehingga mulai diluruskan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Diletakkan di mana? Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْوَدْعِ هَلْ يَدْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ أَوْ تَحْتَ سُرْوَاتِهِ أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. Para ulama yang berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mereka berselisih. Di mana menempatkan keduanya? Apakah di atas dadanya? Nah, ataukah di bawah pusarnya? Ataukah diberikan pilihan antara dua perkara tadi? Boleh di atas dada, boleh di bawah pusar. Ini menjadi tiga pendapat di antara para ulama. Nah, yang pertama berpendapat meletakkan di bawah pusarnya. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Imam An-Nakhai dan juga pendapat Imam Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah serta Imam Malik. Nah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, di atas dadanya. Ya. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Teh. Pendapat yang ketiga menyebutkan pilihan boleh di atas dada, boleh juga di bawah surah, di bawah pusar. Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan ra'a ba'duhum ayyad'aha fawqa surwatihi wa ra'a ba'duhum ayyad'aha tahta surwatihi kullu dhalika wasi'un indahum. Kata Imam Tirmidzi, sebagian mereka berpendapat meletakkan di atas pusarnya, dan sebagian mereka berpendapat meletakkan di bawah pusarnya. Semua itu wasi, urusannya luas, boleh yang mana saja. Nah, adapun riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya, ini riwayat yang lemah, yang dhaif. Nah, begitu juga asar dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan meletakkan tangan di atas dadanya, ini juga hadis yang dhaif. Nah, sehingga dalam masalah ini, wallahu alam, urusannya wasi, luas. Yeah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Sehingga al-amru wasi, perkaranya luas. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Yeah. Dan wallahu alam, wal aqrab ila nafsi wa du'uhuma fawqa surah. Dan lebih dekat, yeah, meletakkannya di atas pusarnya. Dikarenakan secara pandangan terlihat hay'ah sholat ketika meletakkan di atas pusatnya. Beda ketika meletakkan di bawah pusatnya. Nah, kadang-kadang kita lihat sebagian kaum muslimin takalluf berlebih-lebihan dalam menempatkan tangan di atas dada sampai gini. Nah, berlebih-lebihan. Padahal hadis yang menyebutkan salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawadu'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Diriwayatkan Ibnu Huzaimah. Aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan meletakkannya di atas dadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, tambahan meletakkan tangan kanan, tangan di atas dadanya, ini tambahan yang dhaif. Ya. Bahkan sebutkan tambahan yang mudrajah. Nah, itu ucapan sebagian perawi. Ya. Yang masuk pada hadis. Nah, bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sebagian mengatakan mursal. Ya. Sekali lagi, tambahan meletakkan di atas dadanya dalam hal tersebut, ini tambahan yang tidak sahih, tambahan yang lemah. Ya. Sehingga muncul khilaf tadi antara para ulama. ya, dan pendapat yang kuat boleh di mana saja. Nah, tapi yang lebih menunjukkan hayah keadaan sholat di atas pusarnya. Dan juga tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan sampai di atas dadanya sekali. Nah, boleh di mana saja yang jelas menunjukkan keadaan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian ketika bangkit dari ruku, di mana meletakkan kedua tangannya? Apakah seperti keadaan setelah takbiratul ihram? Apakah irsal dikebawahkan? Ini khilaf yang syadid di antara para ulama. Nah, sebagian para ulama berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya setelah ruku. Ya. Yeah. Berdalil dengan keumuman hadis. Nah, Sa'd bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman bis-shalah qabada biyaminihi ala shimalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri melaksanakan salat, menggenggam dengan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, ini ketika berdiri. Nah, ruku pun berdiri alasannya. Bangkit dari ruku pun berdiri, maaf. Di dalam pun berdiri, sehingga meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya. Berada juga dengan hadis yang lain, ya. Hadis Abu Humaid radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan, Hatta ya'udda kullu faqarin ila makanih. Sampai setiap persendian ini kembali kepada tempatnya. Rasulullah ruku, ketika bangkit dari ruku, nah, sampai kembali persendian itu kepada tempatnya. Sebagian mengambil kesimpulan, oh, berarti keadaannya seperti keadaan dia sebelum ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, dan juga hadis Rifa'ah ibn Rafi, diriwayatkan Imam Ahmad, hatta tarji'al 'idham ila mafasidiha, sampai tulang-tulang itu kembali kepada persendian-persendiannya. Nah, ini pendapat atau satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibn Ibrahim, dan juga Syekh Ibn Baz, dan juga Syekh Ibn Utsaimin, dan yang lainnya rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, pendapat yang kedua, yang menyatakan irsal yadain ba'da ruku. Yang namanya irsal berarti kebawahkan kedua tangannya setelah ruku. Yeah. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan madhab Asy-Syafi'iyah. Ketika bangkit dari ruku, maka kedua tangannya dikebawahkan, tidak diletakkan di atas dadanya. Nah, bahkan Syekh Al-Basam dalam kitabnya Tawadhu'ul Ahkam mengatakan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Irsal yadain ba'da ruku. Ya. Meletakkan kedua tangannya itu ke bawah setelah ruku. Nah, dalil mereka, adamu tansisi ahadin minas sahabah ala dhalika. Tidak ada penghususan salah seorang di antara sahabat tentang hal itu. Ya. Yeah. Ketika menyebutkan bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang khusus menyebutkan letak kedua tangan setelah ruku. Nah, padahal banyak sekali hadis yang berkenaan dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mana riwayat-riwayat tersebut menyebutkan rincian dan menyebutkan letak tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya. Menyebutkan sebelum ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya sebelum ruku. Ya. Dan juga menyebutkan setelah ruku, ya, di sujud atau ketika ruku meletakkan tangannya di atas lututnya. Nah, menggenggam lutut dengan tangannya. Kemudian ketika sujud, sebutkan bagaimana meletakkan kedua tangannya. Tapi dalam riwayat-riwayat tersebut tidak menyebutkan meletakkan tangan setelah ruku. Nah, dan juga mereka, jumhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, mengatakan wal umum allati fil ahadits al madhkurah la yasluh an ta'mal aidan al qiyam ba'da ruku. Keumuman dalam hadis-hadis disebutkan tadi tidak boleh untuk diamalkan ketika bangkit dari ruku. Hadis yang dilakukan umum tadi sampai kembali setiap pulang kepada persendian. Ini hadis sifatnya umum. Nah, ya. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini sifatnya umum. Nah, karena mereka jumhur tidak boleh dilakukan setelah ruku. Ba'da wujudi ahadis maimunah mufassalah. Setelah adanya hadis mubayyinah, hadis yang menjelaskan dan merinci perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dalam hadis tersebut tidak disebutkan keadaan tangan setelah ruku. Nah, alasannya tadi, ada hadis umum tapi ada juga hadis yang merinci. Nah, dan hadis yang merinci ini tidak menyebutkan keadaan tangan setelah ruku. Nah, ada pun hadis yang umum tadi, ketika bangkit dari ruku sampai setiap tulang kembali kepada persendian. Ini sifatnya umum. Nah, dikatakan sebagian yang berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku berdalil dengan hadis yang umum tadi. Nah, kata jumhur, nah, hadis yang umum tadi ada hadis rinciannya. Ya, sehingga selama ada hadis yang rincian, maka tidak perlu menggunakan hadis yang umum tadi. Nah, hadis yang rincian seperti menjelaskan tentang keadaan tangan setelah keadaan tangan ketika sholat. Nah, dan dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana keadaan tangan setelah ruku. Di antaranya hadis Wail ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan melihat bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa qauma fastaqbal qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Dia mengangkat tangan. Nah, ya. Kemudian setelah itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sebutkan keadaannya tangan lagi. Nah, falamma arada ayyarka'a rafa'ahuma. Ketika beliau hendak ruku, mengangkat kedua tangannya. Nah, wa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya. Dia disebutkan lagi. Ya. Ketika mulai mengangkat tangannya. Lalu meletakkan tangan ganda sang kirinya. Mau ruku, mengangkat tangan lagi. Selalu ketika ruku, meletakkan kedua tangan di atas lututnya. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku, rafa'ahuma misla dzalik. Ketika bangkit, mengangkat kepalanya dari ruku, mengangkat kedua tangannya seperti hendak ruku. Mengangkat kedua tangan lagi. Dan setelah itu disebutkan di mana menyimpan kedua tangannya tersebut setelah ruku. Falamma sajada wa da'a ra'sahu. Nah. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kepalanya. Ya. Dan juga beliau meletakkan tangannya. Nah, ini disebutkan tentang keadaan-keadaan tangan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, disebutkan sebelum ruku, disebutkan ketika ruku, disebutkan ketika sujud, dan tidak disebutkan bagaimana keadaan kedua tangannya ketika ruku. Nah, dan dengan dalil ini, jumhur berpendapat ini menunjukkan bahwasanya kedua tangan tersebut yadullu ala annahu laisa lahuma halatun tukhalifuma alaihi hay'ah al-insan qabla as-salah. Dari hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasannya tidak ada pada kedua tangan ini keadaan yang menyelisihi keadaan seorang sebelum sholat. Ya. Dikarenakan tidak disebutkan di mana kedua tangannya ketika bangkit dari ruku, berarti kata jumhur ini menyebutkan keadaannya sebagaimana keadaan dia sebelum sholat. Nah, ketika berdiri sebelum sholat, irsal ke bawah tangannya. Baru setelah itu dia mengangkat kedua tangannya. Nah, kalau ada keadaan yang lain, niscaya akan disebutkan dalam hadis tersebut. Kalau keadaannya misalkan dengan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri akan disebutkan. Kenapa dikatakan dalam hadis tadi rinci? Dalam hadis Ibnu Hujar. Rinci sekali. Disebutkan keadaan tangan sebelum ruku. Disebutkan keadaan tangan setelah ketika ruku. Disebutkan keadaan tangan ketika sujud. Tapi kenapa tidak disebutkan ketika bangkit dari ruku? Nah, jumhur berpendapat ini menunjukkan bahwasannya ketika disebutkan sebagaimana keadaan tangannya sebelum sholat. Ya, ini irsal. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau keadaan tangannya selain daripada itu, saya akan sebutkan dalam hadis tersebut. Dikarenakan hadisnya rinci. Nah, kalau keadaan tangannya diletakkan di atas dadanya, menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya, saya akan disebutkan. Dikarenakan dalam konteks hadis yang rinci. Tapi ketika disebutkan, tidak disebutkan, menunjukkan keadaannya sebelum sholat. Begitu juga bahwasannya hadis yang mengatakan idza kana qa'iman Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas tangan kirinya apabila beliau berdiri, yang dimaksud adalah qabla ruku, sebelum ruku. Sebelum ruku. Berdasarkan hadis yang merinci tadi. Nah, merinci hadis yang global tadi. Idza kana qa'iman ini hadis yang global. Rasulullah menempatkan kedua tangan di tangan kirinya ketika berdiri. Ya, dirinci. Dirinci dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, dia melakukannya sebelum ruku. Baik. Adapun hadis yang umum yang mengatakan hatta ya'uda kullu faqarin makana, sampai setiap persendian kembali kepada tempatnya, dan hadis yang mengatakan hatta tarji'u al-'idham ila mafasiliha, sampai setiap tulang ini kembali kepada persendiannya. Nah, maka dalam hadis ini bukan dalil yang jelas yang menyatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku. Nah, kenapa? Dikarenakan yang dimaksud daripada hadis tersebut tamamul itminan, kesempurnaan tumaninah setelah ruku. Ya. Kesempurnaan iktidal. Ya. Kesempurnaan iktidal atau tumaninah ketika ruku dan tumaninah ketika iktidal. Sampai setiap tulang-tulang punggung ini kembali kepada keadaannya semula ketika bangkit dari ruku. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan iktidal, kesempurnaan tumaninah. Ya. Tidak menyatakan kembali meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Bahkan dari sekali lagi menyebutkan tentang kesempurnaan tumanina. Nah, sampai tulang-tulang punggung ini kembali kepada keadaan semula ketika sebelum ruku. Nah. Sekali lagi, bukanlah maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini pendapat yang menyatakan irsal. Jadi diletakkan tangannya ke bawah setelah bangkit dari ruku. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala, dan dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Akan tapi tentunya kita tidak mengingkari bagi yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah ruku. Ya. Nah, dikarenakan ini masalah khilafiyah. Ya. Jangan sampai dijadikan sebagai suatu permusuhan, suatu pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Wallahu a'lam, tadi berdasarkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang rajih meletakkan kedua tangannya ke bawah setelah bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, sekali ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Tapi tidak mengingkari juga pendapat yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya setelah bangkit dari ruku. Nah, sekali ini masalah al-khilafiyah. Kita sebutkan tadi, di antara para a'imah, para ulama yang pendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Saimin, a'imah, para ulama. Nah, sekali lagi, permasalahan ini, ya, walaupun kita lebih memilih yang rajih ini, yang rajih itu, nah, jangan sampai jadikan sebagai suatu pertengkaran, permusuhan antara satu dengan yang lain. Sekali masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah. Nah, yang mana, jangan sampai dijadikan sebagai permusuhan dan pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain masih berkaitan dengan sunnah salat. Wa ila alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.